dia sayang, cubolah danga, kok pinta hati lai kabuli. Usalah gamang, ragu jo bimbang, bulan katibo denai maminang. Walaupun lawi nan kapambate, jo cinto denai ka adi surangan. Barilah jo doa, kirimkan jo salam untuk kita sanang. Baraki raki kita kahulu, baranang ranang yo katapian. Pamulo mulo cinta kita dahulu, iswak basan yang dua-dua di palaminang. Oi adik sayang, balahan jantung tak bayang adik di tengah malam. Taraso rindu, taraga matamu, dah sama hati denai manunggu. Oi adik sayang, balahan jantung dan ikat cincin di jari mani. Kita sabin biang tangan. Walaupun lawi nan kapambate, jo cinto denai ka adi asurangan. Barilah jo doa, kirimkan jo salam untuk kita sanang. Baraki raki kita kahulu, baranang ranang yo katapian. Pamulo mulo cinto kita dahulu, iswak basan yang dua-dua di palaminang.